Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahdatin abada. Adadah ni'amillah wa ihdalih. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkur tadhkiran nafa' wal indifa' wal ifadah wal istifadah wal hasalah tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih. Wa du'a ila al huda wa dalala ala al khairah. وقال المصنف أبي عبد الله بن علوي الحجر رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله فانظر كيف قرن الأمر بالإحسان إليهما بتوحيد وشكرهما بشكره فعليك بابتهاء مرضاتهما. Maka atas kalian untuk berusaha mencari ridha keduanya, ridha kedua orang tua. Wa intisali amrihima, dan juga atas kalian untuk melaksanakan perintah keduanya. Malam yakun maksiyah, selama perintah keduanya bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtinab nahyihima, dan juga wajib atas kalian untuk menjauhi apa yang dilarang oleh keduanya. Malam yakun ta'ah wajibah, selama yang dilarang bukan suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi itharihima ala nafsik, dan juga mendahulukan keduanya bahkan walaupun atas diri kalian sendiri. Wa taqdim muhimmatihima ala muhimmatik, dan mendahulukan kepentingan keduanya atas kepentingan kalian sendiri. Meneruskan apa yang sudah dimulai oleh beliau Nabi Abdullah bin Abdul Haddad untuk menasihati kita semuanya untuk berbakti kepada orang tua kita, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yang mana itu adalah pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan dan mewajibkan untuk masing-masing beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, dan Allah mewajibkan untuk kita semuanya untuk berbuat baik kepada orang tua kita, dan tidak boleh untuk kita mengatakan kepada kedua orang tua ufin gitu aja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lebih daripada itu. Wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepada keduanya kata-kata yang baik, kata-kata yang manis. Wa khfid lahumā janāhadh-dhulli minar rahmah, dan tundukkan sayap kalian, artinya tawadhu'lah kalian kepada kedua orang tua kalian dengan sifat kasih sayang. Wa qul lahumā wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan katakan ketika kalian berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan juga kasihinilah kedua orang tua tersebut sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepada kita, kepada aku, ya Allah. Maka melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh beliau, pertama dikatakan di sini adalah berusahalah dan harus bahkan kalian untuk mencari ridha keduanya. Carilah ridha. Apa itu ridha? Ridha itu suatu yang ada di dalam hati manusia. Kerelaan, kesenangan. Ridha orang tua berarti artinya orang tua kita senang kepada kita, rela kepada kita, bangga kepada kita, itu ridha. Dan itu suatu yang ada di dalam hati. Maka tidak bisa atau belum tentu jika orang tua mengatakan, "Mas, aku ridha kepada kamu." Belum tentu. Bisa jadi di dalam hatinya tidak ridha kepada anaknya. Karena ridha tempatnya di hati. Atau mungkin juga sebaliknya, si orang tua mengatakan, "Aku tidak ridha kepada kamu." Belum tentu juga. Bisa jadi di dalam hatinya dia ridha kepada orang, kepada anaknya. Karena ridha adalah amrun khafiyun la yuttala alaih. Ridha itu adalah suatu yang ada di dalam hati yang samar dan tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang mengatakan, "Aku ridha kepada kamu," berarti dia mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi berusahalah, katanya beliau, bagaimana kedua orang tua kita ini senang kepada kita, bangga kepada kita, rela kepada kita, ridha kepada kita. Dengan apa? Dengan berbakti. Bakti. Berbuat baik, tawadhu, kasih sayang, hormat, ta'zim. Termasuk di saat kita duduk bersama kedua orang tua kita. Janganlah duduk di atas kursi, di atas tempat yang lebih tinggi daripada tempat duduk orang tua kita. Kalau bisa kita duduk di bawahnya, lebih rendah. Biarkan orang tua kita duduk di kursi. Kita duduk di hadapannya di bawah. Itu lebih sempurna. Itu lebih baik. Karena begitulah mereka memperlakukan raja mereka. Mereka duduk di hadapan raja mereka di bawah. Dan rajanya di atas singgasana. Dan orang tua kita adalah raja kita. Ibu kita adalah ratu kita. Jadi kalau kita duduk berusaha, kalau paling tidak, kalau kita pun duduk di kursi, duduklah di tempat, di kursi yang rata, yang sejajar. Tidak lebih tinggi daripada tempat duduk orang tua kita. Andai kata kita duduk di kursi, kemudian orang tua kita datang masuk, kemudian duduk di tempat yang lebih rendah, turun. Pindah. Turun ke bawah, atau carilah tempat yang lebih rendah daripada tempat yang digunakan oleh orang tua kita untuk duduk. Dan begitu juga ketika orang tua kita datang masuk, hendaknya kita berdiri sebagai penghormatan kepada orang tua kita. Sebagaimana kalau ada orang mulia, tamu terhormat datang, mereka menyambutnya dengan berdiri, mereka menghormatinya dengan berdiri. Maka begitulah kita memperlakukan orang tua. Orang tua kita datang, kita berdiri menghormati. Kita anggap ini raja kita, ini orang wali kita. Ini doa yang mujarab buat kita. Umpung-umpung masih ada orang tua kita. Ya, dan begitu juga ketika kita bercakap-cakap dengan orang tua kita, jangan sampai kita mengangkat suara lebih keras daripada suara orang tua kita. Orang kita bersuara, maka kita bersuara dengan suara yang lebih rendah. Minimal sama, jangan lebih tinggi. Karena itu akan menyakiti hatinya nanti. Dan itu tidak akan membuatnya bangga dan senang dan ridha kepada kita. Bahkan memanggil orang tua pun dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang ta'zim. Ya ummah, ya ummi, ibu, dengan lembut, ayah, bapak. Dan tidak dipanggil dengan namanya. Ya, tidak langsung dipanggil dengan namanya. Kita panggil dengan ayah, kita panggil dengan abi, dengan kita panggil dengan bapak, dengan ibu, dengan ummi, dengan ummah. Itu panggilan untuk orang tua kita. Kalau ada panggilan yang lebih tinggi untuk kita gunakan memanggil orang tua kita, kita gunakan. Kita panggil dengan panggilan yang mulia, dengan panggilan yang ta'zim, dan dengan lemah lembut. Begitu juga ketika kita dipanggil oleh orang tua kita, secepatnya untuk menjawab panggilan daripada orang tua kita. Katakan kepada kedua orang kita ketika manggil, "Ya fulan," katakan, "Labbaik ya ummi." Labbaik ya abi, labbaik ummah, labbaik ibu, labbaik bapa. Ya, katakan labbaik. Dan itu adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kalau kita keluar rumah, janganlah kita keluar rumah tanpa izin daripada keduanya. Izin. Misalnya pun kita sudah meyakini orang tua kita ridho, tidak ada salahnya kalau kita izin kepada kedua orang tua kita. Insyaallah orang tua kita kita tidak izin meridhai. Kita pergi, kita safar. Tapi tetap lebih baik dan lebih adab kita izin kepada kedua orang. Ibu, bapak, saya mau pergi keluar kota. Saya ada hajat ini. Doakan ya, supaya terkabul hajatnya. Selamat di perjalanan. Dan kalau ibu tidak merestui, tidak mengizini, saya pun tidak akan pergi. Begitulah. Senang apa anda orang tua diperlakukan seperti itu? Senang, pasti itu dia. Ya, begitulah. Minta izin ketika keluar rumah. Ya, begitu juga ketika makan berbarengan dengan orang tua. Janganlah kita memulai untuk makan terlebih dahulu. Padahal orang tua kita belum makan. Tunggu. Tunggu sampai kedua orang tua kita mengambil dengan kedua tangannya makanan dan memasukkan suapan yang diambil ke dalam mulutnya, baru kita mulai untuk makan juga. Ya, jangan memulai kalau masih ada orang tua yang belum memulai makan. Itu adab. Dan seperti itu adab. Dan kalau misalnya kita melihat ada makanan yang kita khawatir orang tua kita akan mengambil dan memakan makanan tersebut, jangan kita dahului. Jangan kita katakan umpung orang tua belum makan ini, kita ambil duluan. Na'udzubillah. Bahkan kalau perlu, kalau kita cari makanan yang tidak disukai oleh orang tua kita makan, yang disukai orang tua biarkan. Biarkan agar dimakan oleh orang tua kita. Itu lebih baik. Makanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali berkali-kali sering tidak makan bareng bersama ibunya. Kenapa? Karena khawatir. Nantinya kalau makan bareng, khawatir nanti akan mengambil ikan. Padahal di dalam hati ibunya, Sayyidina Fatimah Zahra, sudah ada niat untuk mengambilnya. Sehingga aku dianggap durhaka dengan sebab tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir. Ya, di depan orang tua, begitu juga duduk dengan tawadhu. Jangan mengangkat kaki ya di atas kedua orang tua kita. Duduklah sebagaimana duduk seorang santri di hadapan kiainya, sebagaimana duduknya ya seorang pegawai di hadapan bosnya. Nah, mungkin dia golil adab, tidak sopan, tidak santun, pasti dia santun. Nah, duduklah di hadapan orang tua kita dengan santun, dengan sopan. Ya, dan juga pandanglah kedua orang tua kita, wajah keduanya dengan pandangan lemah lembut, dengan pandangan ta'zim pandang. Pandangan ya rahmat, pandangan kasih sayang. Kita pandang wajah orang tua kita. Yang mana orang tua kita, kita melihat, kita memandang wajahnya yang sudah wajahnya, kulitnya sudah mulai keriput. Dan matanya sudah mulai kabur. Pendengarannya pun mulai lemah. Lidahnya pun untuk berkata atau ngomong pun sudah mulai lemah. Suaranya tidak seperti dulu. Dan gerak-geriknya pun sudah mulai lambat. Dan ya, memakai sandal pun kadang masih susah. Kita lihat itu semuanya adalah orang tua kita yang dahulu di saat kita masih lemah, mereka adalah orang yang kuat. Orang tua kita masih muda-muda, mereka adalah orang yang kuat-kuat. Dan kita ketika masih bayi, masih kecil, kita adalah orang yang lemah. Kita tidak bisa makan sendiri. Bahkan kita tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Tidak bisa pakai pakaian sendiri. Tidak bisa minum sendiri. Bahkan pakai sandal pun tidak bisa dengan sendiri. Siapa coba yang melakukannya semuanya? Orang tua kita. Yang dengan telatennya memberikan makan, mendulang bahkan, memakaikan pakaian, memandikannya, mencebokinya, tanpa ada rasa jijik sama sekali. Tanpa ada rasa berat melakukannya, dengan senang hati, dengan senyum, untuk menghilangkan kotoran daripada kotoran kita yang keluar. Dengan senang hati, tanpa ada rasa sedikit pun jijik untuk melakukannya. Bahkan, ya, orang tua kita pun tidak rela. Kalau pekerjaan tersebut diganti oleh orang lain, karena orang tua senang dan bahagia dengan anaknya, dan karena orang tua ya sangat sayang kepada anaknya sehingga tidak membiarkan orang lain menggantikannya. Makanya Imam Kahmas bin Hasan, seorang ulama besar di zaman beliau, yang mana beliau termasuk guru daripada sahib kitab Sahih Muslim, Imam Muslim, rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Ini gurunya Imam Muslim. Yang mana Imam Kahmas bin Hasan seorang alim, dan beliau ini mempunyai ibu yang ibunya ini sudah lemah, sehingga butuh untuk dibantu ketika makan, butuh dibantu ketika ke kamar mandi. Beliau yang melakukannya semuanya. Dan di saat beliau melakukannya ini butuh waktu banyak, padahal beliau ini dakwah, beliau orang alim, beliau ini banyak mengajar. Sehingga ada seorang yang kaya datang kepada beliau dan memberikan uang. Dan beliau, orang kaya tersebut, mengatakan kepada beliau, ini uang kamu gunakan untuk membeli budak. Belikan ini uang, gunakan uang ini untuk beli budak perempuan, yang mana nanti budak perempuan ini biar bisa membantu ibu kamu, membantu makannya, membantu ke kamar mandinya dan seterusnya, hajat-hajatnya, sehingga kamu punya waktu lebih banyak untuk mengajar, punya waktu lebih banyak untuk berdakwah. Maka beliau mengatakanlah, tidak, terima kasih. Terima kasih atas bantuannya, dan kami tidak akan rela ada orang lain yang membantu dan memperhatikan ibu kami sendiri, ibu saya sendiri, ketika butuh bantuan untuk makan, ketika butuh bantuan ke kamar mandi, ketika butuh bantuan untuk berjalan. Maka semuanya itu aku harus yang melaksanakan. Aku tidak rela untuk dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karena sebagaimana di saat aku masih kecil, di saat aku masih bayi, yang melakukan itu semuanya untukku adalah ibuku sendiri, bukan orang lain. Ibuku tidak membiarkan orang lain melakukannya. Bagaimana ketika sebaliknya keadaannya? Ketika orang tuaku sekarang yang lemah dan aku sekarang menjadi orang yang kuat, maka aku pun juga tidak rela untuk meninggalkan ibuku dan membiarkan dengan orang lain. Akulah yang harus begitulah. Kalau bisa dalam satu rumah, dalam satu keluarga, yang di situ ada 4 anak, 5 anak, berebutan seharusnya untuk melayani orang tuanya yang masih ada, ima bapaknya atau ibunya. Kalau bisa rebutan, aku aja yang melayani, aku aja, seperti itu. Karena yang berbakti kepada orang tuanya, yang melayani orang tuanya, sudah beres, pasti dijamin hidupnya bahagia di dunia, sebelum Allah berikan kebahagiaan di akhirat. Itu jaminan. Dan itu pasti sudah. Tidak mungkin luput. Dan kita menyaksikan dengan mata kita sendiri bagaimana banyak orang yang kita lihat berbakti kepada orang tuanya, hidupnya bahagia di dunia ini sebelum diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT di akhiratnya. Kita rebutan. Karena kalau kita berbakti, kan kita melayani, kita yang membantu, kita yang mengabulkan hajat orang tua kita, maka kita yang mendapatkan kebaikan. Kita yang mendapatkan kedudukan yang tinggi, kita yang mendapatkan yang pahala besar, kita yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita dapatkan. Yang pernah juga suatu waktu diceritakan bahwasanya ketika seseorang memiliki 4 anak, kemudian orang tersebut mendapatkan penyakit yang membuatnya menjadi lemah sehingga tidak bisa berjalan lagi. Akhirnya mereka 4 berebutan untuk melayani ayahnya yang lemah ini. Yang satu mengatakan aku aja, yang satu mengatakan ya rebutan, bukan malah membiarkan, bukan malah mengharap orang lain yang melayani, yang membantu. Nanti aja enggak. Masing-masing bukan mengatakan kamu aja yang melayani orang tua kamu, kamu aja yang melayani ibu, kamu aja yang melayani bapak, tapi masing-masing mengatakan aku aja yang melayani ibuku, biarkan aku aja yang melayani bapakku. Rebutan. Sampai di akhir daripada keributan mereka, salah satu di antara mereka mengatakan, sudah, begini aja, biarkan aku yang melayani bapakku ini, dan kalian boleh mengambil semua warisan daripada ayahku, dan aku tidak sedikit pun mengambil warisan daripada ayahku. sampai rela seperti itu. Guna untuk mendapatkan bagian melayani dan khidmah kepada ayahnya. Dan akhirnya benar. Dia melayani. Meninggal ayahnya, orang kaya. Sedikit pun dia tidak mendapatkan bagian daripada warisan ayahnya. Hidup tanpa dapat warisan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keluasan dalam rezekinya. Allah takdirkan di dalam mimpinya. Orang ini melihat dalam mimpinya seseorang bersuara, "Ya fulan, kamu ambil di tempat fulani, di tempat ini, gali tanahnya dan kalian akan mendapatkan 100 dinar di situ. Kalian akan dapatkan 100 dinar emas." Maka dia mengatakan, "Apakah 100 dinar itu barokah apa tidak?" Maka dia mengatakan, suara itu mengatakan, "Tidak, 100 dinar itu tidak ada barokahnya." Terbangun daripada mimpinya, dia ceritakan kepada istrinya. Maka istrinya mengatakan, "Sudah, ambil aja." Namanya istri ya, pasti semangat. "Ambil aja, eman. Tapi tidak ada barokahnya," katanya. "Oh, pasti barokah. Kita bisa beli-beli 100 dinar." Tidak, tetap aja dia tidak bergeming. Tidak mengambil apa yang sudah dilihat di mimpinya itu. Kemudian malam kedua mimpi lagi seperti itu. Tapi di mimpi itu mengatakan, "Kamu ambil di tempat fulani tersebut 10 dinar. Turun dari 110 dinar. Maka dia pun bertanya lagi kepada suara tersebut, "Apa ada barokahnya?" Maka dikatakan tidak ada barokahnya. Maka begitu juga tidak diambilnya. Baru malam ketika mimpi lagi, "Kamu ambil di tempat ini ada 1 dinar. Dan di situ ada barokahnya." Terjaga, pagi hari dia pergi ke tempat yang ditentukan di dalam mimpinya. Dan ternyata ditemukan 1 dinar itu. 1 dinar. Tapi dia gunakan 1 dinar itu untuk membeli sesuatu di pasar. Ketika pergi ke pasar, dia melihat ada orang yang menjual ikan. Kemudian ikan itu dibeli 2 biji ikan besar dengan harga 1 dinar. 2 ikan besar dibawa ke rumahnya. Dan ternyata ketika dibelah ikan tersebut perutnya, ternyata terdapat berlian yang mana harganya dijual sekian-sekian dinar, ribuan dinar, dan dibeli oleh raja. Bahkan 1 dinar lagi dijual dengan ribuan dinar dan dibeli, menjadi orang yang paling kaya di kota tersebut. Kalah saudara-saudara yang lainnya. Berkat apa? Karena berbakti kepada ayahnya. Karena melayani kepada ayahnya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Mawarid, Sahibul Simtud Durar. Begitu luar biasanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kepada ibunya. Di saat orang ayahnya sudah wafat, tapi ibunya masih tersisa. Maka beliau berbakti kepada ibunya. Bahkan beliau kemanapun perginya, beliau pasti akan minta ridha dulu. Minta izin terlebih dahulu kepada ibunya. Diizinkan berangkat, tidak diizinkan tidak berangkat. Walaupun kepentingan apapun. Dan setiap kali keluar dari rumah, pasti beliau selain minta izin, mencium. Mencium tangan ibunya. Mencium kedua lututnya. Dan mencium kedua kakinya. Itu yang selalu dilakukan oleh Habib Ali Al-Habsyi. Dan dari baktinya Habib Ali Muhammad Hafsi kepada ibunya. Dan beliau mengatakan, "Wallahi, ma indi syai wa kullu ma ma'i kullu hadha haqqu ummi kullu hadha liwalidati." Yang artinya, "Demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Apa yang aku miliki daripada harta, rumah, semuanya ini semuanya adalah milik ibuku." Itu loh, anak yang berbakti. "Semuanya milik ibuku. Mobil milik ibuku. Rumah milik ibuku. Uangku milik ibuku. Terserah mau digunakan untuk apa aja oleh ibuku." Itu artinya. Dengan seperti ini senang ibunya. Ada orang tua memiliki anak seperti itu. Pastinya bahagia. Dan kalau sudah bahagia ridho. Kalau sudah ridho, Allah berikan kehidupan yang bahagia. Itulah Habib Ali Al-Habsyi. Sampai-sampai dia mengatakan, "Wallahi, andai kata ibuku membawaku ke pasar dan mengatakan kepada orang-orang di pasar, ini adalah budak, siapa yang mau beli budak aku jual dengan harga sekian, demi Allah aku tidak akan ngomong, tidak akan mengingkari, dan aku akan rela terima aku dijual sebagai budak untuk bekerja kepada orang lain, karena itu adalah ridha daripada ibuku, kalau memang diinginkan oleh ibuku." Ini adalah Habib Ali Al-Habsyi. Jadilah Habib Ali Al-Habsyi. Dunia datang kepada Habib Ali Al-Habsyi. Padahal Habib Ali Al-Habsyi tidak pernah minta kepada Allah masalah dunia, masalah harta, masalah rizki. Tidak pernah di doanya itu meminta rizki, tidak pernah. Tapi Allah berikan kekayaan kepada Ali Habsyi. Kenapa? Berkat ibunya. Begitu juga Imam Uwais, Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sayyidina Uwais Al-Qarani yang bisa nantinya diberikan kabar gembira oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Bahasanya nanti di hari kiamat Uwais Al-Qarani akan diberikan oleh Allah SWT kedudukan yang tinggi. Yang salah satu daripada kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada Uwais Al-Qarani bisa memberikan syafaat kepada orang yang banyak di hari kiamat nanti sebanyak kabilah Mudhar, kabilah Arab, kabilah yang besar. Jadi di hari kiamat banyak orang akan mengharap daripada syafaatnya Uwais Al-Qarani, dan beliau akan membagikan syafaatnya kepada orang-orang yang banyak. Berkat apa? Berkat ini, berkat bakti kepada ibunya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka berdua diperintah oleh Nabi SAW, ya Umar, ya Ali, pergilah ke Yaman dan carilah Uwais Al-Qarani. Dia adalah seorang yang bakti kepada ibunya dan ada tanda di punggungnya, dan kalau kalian berdua menemukannya, mendapatkannya, mintalah doa kepadanya dan mintalah istighfar, mintakan untuknya, mintalah kepadanya untuk beristighfar untuk kalian berdua. Diperintahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali untuk minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani. Karena apa? Karena bakti kepada ibunya. Dia punya ibu sudah tua, dan dia sendiri yang melayani ibunya, yang menghilangkan, membersihkan kotoran dari badannya, dan memakaikan pakaian, dan mendulangnya ketika makan. Semuanya adalah Uwais Al-Qarani. Padahal beliau adalah orang yang alim, Masya Allah. Tapi beliau bakti kepada ibunya, luar biasa. Mendapat kedudukan yang tinggi. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membuat orang tua kita senang dan bangga, ridha, rela kepada kita, kita lakukan. Kita punya makanan, ingat sama orang tua kita. Jangan lupakan kita makanan, ya Allah. Orang tua kita mungkin lebih butuh. Orang tua kita pasti lebih senang. Dan aku pun juga lebih senang, lebih puas kalau mau makanan yang aku dapatkan ini dimakan oleh orang tuaku. Sebagaimana orang tua kita dulu seperti itu, ya. Orang tua kita dulu kalau dapat makanan yang dipikir terlebih dahulu anaknya. Kalau perlu dapat berkatan, dapat makanan di acara, kalau perlu dibawa untuk diberikan kepada anaknya. Dan demi Allah, orang tua pasti lebih mendahulukan anaknya untuk makan walaupun orang tuanya dalam keadaan lapar sekalipun. Kenapa, Pak? Lebih baik aku lapar, yang penting anakku kenyang. Lebih baik aku haus, yang penting anakku tidak haus. Lebih baik aku yang capek, yang penting biarkan anakku istirahat. Bahkan bagaimana orang tua rela di saat malam hari mengipasi anaknya, dari saat malam hari ya menggendong anaknya sampai tidurnya anaknya. Padahal menggendongnya dengan susah payah, menggendongnya dengan payah, dengan capek. Padahal di saat itu dalam keadaan ngantuk sekali orang tua, tapi semua itu tidak menjadi halangan. Kenapa? Karena mengharap yang penting anaknya tidur nyenyak. Yang penting anaknya jangan terganggu tidurnya dan istirahatnya. Ini yang dilakukan oleh orang tua kita. Ya, di saat ini kita pun juga seperti itu. Kita selalu ingat apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang tua kita. Apalagi yang sudah punya keluarga. Apalagi yang sudah punya anak. Pasti dia bagaimana dia menghadapi anaknya. Maka berpikirlah bahwasanya ibu kita pun seperti kita dulu. Apa yang kita lakukan kepada anak kita, orang tua kita, abah dan ibu kita pun memperlakukan kita seperti itu. Jangan pernah dilupakan. Dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana memberikan kedudukan yang sangat-sangat tinggi dalam berbakti kepada orang tua. Sampai-sampai kita tahu kan, ridhonya Allah, diridhonya orang tua, bahkan Allah dibuat murka oleh hambanya, tapi hamba tersebut membuat ridho kepada kedua orang tuanya, Allah masih akan rela. Allah masih akan ridho. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai merelakan, bahkan mendahulukan ridho kedua orang tua hambanya daripada ridho Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena ada kedudukan yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak kalau berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan juga hadis-hadis Nabi, kalam ulama, nasihat-nasihat mereka yang mengingatkan kita, menasihati kita untuk berbakti kepada orang tua. Berkata sebagian ulama, andai kata misalnya pun tidak ada firman Allah satu ayat pun yang menganjurkan untuk kita berbakti kepada orang tua, tidak ada satu hadis pun yang menganjurkan kita untuk berbakti kepada orang tua, maka menurut atau secara akal aja, secara logika aja, sudah seharusnya kita berbakti kepada orang tua. Tidak ada anjuran dari ayat, tidak ada anjuran dari hadis, tidak ada nasihat ulama. Misalnya, tidak ada itu semuanya. Maka menurut logika, menurut akal, kita harus membalas budi orang tua kita. Yang begitu besar kasih sayangnya kepada kita. Yang begitu besar perhatiannya kepada kita. Yang begitu rela mengorbankan waktunya, bahkan tenaganya, pikirannya, semuanya dicurahkan. Yang penting membuat kita bahagia. Yang penting anaknya bisa makan, masa depannya bagus, hidupnya sukses. Itu yang selalu dipikirkan. Mereka orang tua kita kerja bukan tidak ada tujuan kecuali untuk membahagiakan anak-anaknya. Nah, ini yang perlu diingat terus. Bahasanya tidak ada kedudukan, misalnya pun tidak ada ayat, tidak ada hadis. Maka secara kemanusiaan, secara logika, kita sudah sewajibnya untuk kita berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi sudah jelas-jelas bagaimana ayat Al-Quran, bagaimana bahkan bukan hanya dalam Al-Quran, di semua kitab-kitab Allah, tidak ada satu kitab pun yang diturunkan oleh Allah SWT kecuali di situ pasti ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Baik itu Quran, Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya, pasti di dalamnya ada anjuran untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, jadi dikatakan di sini wa 'alaika bittihaa mardhatihima, dan wajib atas kalian untuk berusaha mencari ridha keduanya, wa imtisal amrihima ma lam yakun ma'siyah. Dan kemudian kita laksanakan perintah keduanya selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk apapun selama itu bukan maksiat, kita laksanakan perintah keduanya. Ayo nak, pergi ke sana. Ayo nak, jangan pergi. Ayo nak, lakukan ini. Ayo cepat, dan seterusnya seterusnya. Malam yakun fi maksiat. Kecuali kalau orang tua kita menyuruh kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dituruti. La ta'ata bi taqlid makhlukin ma'a ma'siyatil khaliq. Awfi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala kalau dalam taat kepada makhluk Allah itu ada maksiat, adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau kita dilarang untuk sholat sunnah, dilarang puasa sunnah, wajib minta taat. Enggak boleh ya keluar untuk menghadiri maulid, tidak boleh keluar untuk menghadiri haul yang melarang orang tua, taat. Selama itu bukan kewajiban. Kecuali itu adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jangan sholat lima waktu ya. Nah, jangan ditaati itu. Ada orang enggak pernah sholat. Kenapa? Dilarang sama orang tuanya. Enggak boleh, salah. Begitu juga dalam hal yang haram. Melaksanakan haram. Oh, kenapa dia mesti maksiat? Anda diperintah orang tua. Ini perintah orang tua, anda harus maksiat. Nah, itu tidak boleh. Tapi selama bukan meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan bukan perintah untuk melakukan maksiat, maka kita diwajibkan untuk taat kepada kedua orang tua kita apapun. Makanya ada cerita juga seorang yang soleh min ahlil fadl. Suatu waktu dia pun sudah berencana dari jauh-jauh hari untuk pergi ke Mekah melaksanakan haji. Untuk melaksanakan haji. Di waktu hanya hari hanya, tahu-tahu ibunya ini berat mengizinkan anaknya untuk pergi haji. Nah, enggak usah pergi. Yo, jadi berat dia. Karena dia merasa sudah merencanakan perjalanan tersebut jauh-jauh hari dan sudah berjanji dengan orang-orang yang sudah pikirnya sudah tidak bisa digagalkan. Tapi dia tetap berangkat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika dia berangkat, perjalanan dahulu mah kendaraannya pakai kendaraan unta, bukan seperti sekarang pakai pesawat. Jadi dari kota ke kota, melewati kota ke kota yang lain, dan setiap malam masuk kota istirahat, setiap masuk kota istirahat, dan dia gunakan masjid sebagai tempat istirahatnya. Maka suatu waktu ketika dia masuk masjid dan kemudian dia sempatkan untuk sholat di malam hari di masjid tersebut, maka terjadi di situ pencurian di kampung tersebut. Dan ketika mereka melihat ada pencuri yang keluar daripada rumah yang dicurinya, maka orang tersebut yang melihat teriak-teriak, "Sarik, sarik, itu pencuri, pencuri." Maka mereka orang kampung semuanya mengejarnya. Dan akhirnya pencuri itu lari kabur dan masuk masjid dan sembunyi di masjid. Ketika mereka masuk masjid, nah dalam keadaan seperti orang yang tadi izin untuk pergi ke Mekah, di saat itu berada di masjid. Akhirnya mereka memukuli orang tersebut. Dan mereka mengira itu adalah pencurinya. Bahkan tidak cukup dipukuli karena emosi warga tersebut. Sampai tangannya pun dipotong oleh mereka. Tangannya dipotong. Dan kemudian tidak cukup pagi harinya dibawa ke pasar. Untuk membuat peringatan kepada orang-orang yang lain. Ini loh. Barang siapa yang berani mencuri ini. Ini adalah balasan orang yang mencuri. Mereka mengatakan seperti itu. Maka dia teriak-teriak sendiri. Ini bukan balasan orang yang mencuri. Tapi ini adalah balasan orang yang ingin pergi haji tapi tanpa izin ibunya. Ini adalah balasannya akibat karena tidak diizinkan pergi oleh orang tuanya tapi tetap pergi. Oleh karena itu khawatir. Kalau kalian tidak boleh dan tidak ada izin dari orang tua untuk pergi, hati-hati, takutnya nanti ada kecelakaan, takutnya ada musibah, takutnya ada sesuatu yang terjadi. Karena itu larangan orang tua dahulukan daripada kepentingan kita sendiri. Ya, ini ya contoh. Maka dikatakan wamtisal amrihima ma lam yakun maksiyah wajtinab nahyihima ma lam yakun ta'a wajibah. Dan juga yang selanjutnya wajib kita menjauhi apa yang dilarang oleh kedua orang tua kita. Selama yang dilarang oleh kedua orang tua kita bukan ta'ah wajibah, bukan ketaatan yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi isarihima ala nafsik. Dan dahulukan kedua orang tua kita bahkan walaupun atas diri kita sendiri. Kita punya rezeki, dahulukan. Makanya kalau kita punya uang lebih, kita ingin ya membeli makanan atau membeli apa, kebutuhan-kebutuhan, kita lihat dulu kebutuhan orang tua kita, apa cukup apa enggak. Kalau ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tua kita, kita gunakan. Untuk menggunakan orang uang lebih kita ini untuk kebutuhan orang tua kita. Dan kita tafaqqud, dan harusnya kita itu bertanya-tanya. Mungkin apa yang dibutuhkan oleh ibu, apa yang dibutuhkan oleh bapak, dan selanjutnya seperti itu. Dan insyaallah kita lanjutkan pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjadi orang-orang yang diridhai oleh orang tua kita dan menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan menjadi bahagia dunia dan akhirat ahadiy nabiyina kunya sa jami'a sami'a li qadina wa hirwa ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.